Dadi nek wong wani ninggal ngene, aku kudune iso dadi presiden, tapi aku gak tahu mlaku rono. Mergo aku gak eman. Aku wani kelangan peluangku dadi presiden. Aku kudune iso dadi pengusaha, tapi aku gak wani rono. Aku gak wis aku wong-wong bingung nek aku dadi pengusaha. Wis aku tak poso. Aku kan poso kabeh. Aku kudune aku iki ya rada ulama titik-titik. Ya rodok-rodok gitu ya. Tapi kan saya tidak pernah mengejar apa namanya untuk menjadi ulama. Anda tahu, saya kira hampir tiap malam saya ketemu dengan Nahdin dalam acara seperti ini. Keliling di mana-mana dan 80% biasanya yang datang adalah kaum Nahdin. Tapi saya tidak pernah ingin dihargai oleh NU. Tidak pernah saya ingin diapresiasi oleh PBNU. Saya tidak pernah nagih untuk diundang kalau pas ada muktamar Nahdlatul Ulama. Ya gak tahu aku. Yo gak tak tagih yo ancane aku gak pantas nek kono gak masalah. Wong saya itu ingin nabung jariah cek Gusti Allah gak muring-muring nemen karo aku mek ngono tok. Gitu lho rek. Nah jadi teman-teman yang disebut zahid adalah orang yang berani tidak menjadi apa-apa. Apa saja sih? Dunia itu Pak, harta benda. Om Zamil. Harta benda, jabatan. Iya. Jabatan dan wanita. Wanita. Sebetulnya apapun yang bisa mengantarkan apa ya, yang menjauhkan ke akhirat itu dunia. Ya, makanya kita sebut unsurnya harta benda, ya. Jabatan benda, atau kekuasaan. Jadi nek wanita gak tape. Apa sih wanita kok di kenek ngono? Ora bis itu gantek-entek, wis ana masalah lah. Nek prasaku kok popularitas, citra. Gitu loh. Dadi diapi-api. Aku gak kepingin sampean nanggep wong apik kok. Mulane aku gak segan-segan nek metu pecotot cangkemmu ngono gak masalah aku. Kon nganggep aku elek aku gak masalah. Aku gak tau dulu jeneng apik kok. Sing jeneng apik Allah karo Rasulullah aku elek atel apa kon. Gitu loh. Dadi saya gak eman kok. Kamu elek-elek aku yo gak eman kok, fitnah aku yo gak eman. Uripku ya aku gak eman. Diriku sendiri ini bagian dari dunia yang aku tidak eman juga kok apa-apa no sak karep-karepmu sak nganut ae. Gak masak, kok pateni lho gak apa-apa. Perkara aku mati gak mati ditukon sing nentokno lho tapi. Kon iso mateni tak gak sing nentokno Gusti Allah lho ya. Mas yo kon mateni aku nek aku mati ya Allah sing karep, nek aku gak mati ya Allah sing karep ngono ya. Tapi ngerti maksudnya ya teman-teman sekalian, zuhud tuh ngerti. Dua pertanyaan tadi saya kira kuncinya adalah itu. Orang yang tidak zuhud adalah orang yang tidak percaya kepada kasih sayang Allah. Aku kayak contoh gampang ini mas. Kayak contoh gampang. Sing sehari-hari, misalnya ini. Aku kayak contoh, aku iki gak iso numpak taksi, nek taksine akeh. Soalnya aku kudu milih iki ta, aku gak iso, aku saknoan. Nek misalnya ono taksi limo, sampean runding sing di sing ngangkut aku. Ojo aku sing duding. Nek aku sing duding kok aku merasa tidak adil. Aku miliki ya apa sing iki, aku miliki ya apa sing iku. Dadi aku gak iso nentokno. Masih on di bandara misalnya di Juanda. Iku nek aku misalnya ketemu taksi limo kok misalnya gak ono lokete ya. Misalnya di Solo yang ndak pakai loket. Itu nek ae cak karo aku kok gak iso milih aku. Maka saya bilang, "Rek, awakmu sing mutusno sapa sing ngangkut aku?" Nek aku sing kon milih aku gak iso. Tapi tetep bersikeras, ayo cak royokan karo aku, royokan njaluk ngangkut aku. Aku gak iso nentokno. Nek kon gak iso nentokno sapa sing ngangkut aku tak mlaku ae wis. Aku gak tega soalnya. Nek aku milih, aku sakno B C D. Aku takon, iku nek aku mlaku temen teko airport Solo nang Solo wadoe nemen iku nek mlaku ya ngelu iku setengah dino dhewe iku 3 jam petang jam iku. Tapi tak lakoni rek. Pokoke nek kon gak nentokno aku tak mlaku ae wis aku wis aman aku nek mlaku wis gak salah karo sapa-sapa. Akhirnya temenan aku mlaku. Yang ingin saya kasih tahu kan kepada Anda adalah kebanyakan orang tidak berani mengambil keputusan untuk berani mlaku gitu. Ngono rek. Sebab disangkanya dia akan mlaku temenan. Aku gak percaya nek aku mlaku mari ngono. Mesthi ana sing nulung aku percaya iku. Nek kon saiki gak oleh apa-apa demi kejujuranmu, demi kebenaranmu, maka kamu tersingkir. Kamu jangan takut karena kamu pasti ditolong oleh Allah, kan begitu? Nah, ketakutan untuk tidak percaya bahwa Allah akan menolong itu yang membuat kita cinta kepada dunia, menomorsatukan dunia dan takut mati. Iki contohnya akeh tapi kira-kira ngono rak ya. Ini waktunya tinggal sedikit kayak nyanyi-nyanyi apa? Masih ada satu pertanyaan. Oh ya, siji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Najib, saya mau tanya tentang kebangsaan. Apa saja sih kontribusi Bung Najib untuk para generasi muda agar tidak salah kaprah dalam mengartikan ideologi bangsa, dan bagaimana caranya untuk menemukan jati diri bangsa Indonesia? Dan yang kedua, apakah pantas diri saya menjadi seorang presiden? Terima kasih. Si, aku kurang paham pertanyaanmu. Yang pertama, apa kontribusi saya? Ya, kontribusi dalam menemukan jati diri bangsa Indonesia agar para remaja tidak salah kata. Lho, kewajibanku apa? Aku nek ditakoni cak sampean wis sedekah ya apa ae? Aku ndak aku gak sedekah. Ini loh orang modern ini. Nek wong terpelajari ngene iki. Apa kontribusi sampean? Gak duwe kate lapo ngono aku. Aku gak punya kontribusi apa-apa. Aku mek nglakoni ngene iki berguna tak gak kon sing nentokno. Nek kon nek aku gak berguna ya wis buat aku kare ngono to. Tapi nek kon takon apa jasa-jasa Cak Nun? Gak ono jasa aku ndasmu. Enakmu dhewe. Apa kontribusiku? Kalimatmu itu enggak bisa begitu tuh. Saya enggak punya kewajiban apa-apa saya. Di Indonesia ini apa kewajiban saya? Kenapa saya harus membuat generasi muda cak ngene? Eh? Kewajibanku iki apa, Mas? Aku enggak dibayar sapa-sapa, enggak duwe jabatan apa-apa, ulama duduk, pemimpin duduk. Lah kok kongkon-kongkon memberi kontribusi iki? Jadi kita tuh tidak ngerti manajemen. Wong wis nyambut gawe koyo ngene rek, ben bengi ngene jadi takoni kontribusimu apa? Ndasmu. Jomare-mare Mbak Samen, aku ngene arek-arek seneng nek aku ngomong ndas-ndas ngene iki. Nek sirahmu lah gak cocok ya. Ojo mering-mering Mas, aku ngono iku Mas. Jadi Mas, sampean jangan gitu tanyanya, Cak, bagaimana apa yang bisa kita lakukan supaya ngono lho. Ah, nek ngono aku rada iso jawab, tapi nek sampean ngomong apa kontribusi Bung Najib? Nah. Itu yang saya enggak pernah bisa mengalami sampai hari ini. Mulane aku iki nyun sewu nggih Pak Uda. Saya itu mbok sampai matek gak mungkin wani nyalono awakku dadi apa ae. Kejaba pisan tok waktu aku ngelamar Novia. Nah iku aku langsung gak ada mikir langsung lamar ngono ae wis. Gitu. Tapi nek liyane aku gak kira nawak-nawakno awakku. Dadi kalau kamu tidak punya kepekaan dan ilmu, saya tidak bisa menolong kamu. Saya bisa ngasih tahu kamu kok sebenarnya bagaimana Indonesia ini. Seharusnya bagaimana akan terjadi apa, aku bisa ngandani kon. Tapi saya tidak punya kewajiban dan saya tidak dapat izin untuk memberitahumu sampai ke tingkat itu. Menurut rek, aku gak duwe izin untuk memberitahu kamu sampai ke level itu. Ya, jadi nyun sewu dik, jawabannya gak duwe kontribusi apa-apa. Lalu aku juga kan bangun-bangun generasi main diknas tak aku ini. Enakmu dhewe. Ah, aku gak lapo-lapo iki mek bermesraan sama rakyat kan begitu kan. Nek iso oleh ilmu bareng-bareng alhamdulillah, tapi kalau disebut kontribusi yo gak lah. Apa kontribusi? Saya bukan orang yang saya peduli kepada semua rakyat. Gak yo gak ngono lah gitu ya.